أي بمشيئته وقدرته، وإلا فكله لم يمحه الله عز وجل. وقال في الإذن الدين أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين لم يحكم به الله. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقال في الكون: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في القضاء الدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره، كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقول الخليل عليه السلام لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كما ظن أن قوله تعالى وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشيخنا ولسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقال المؤلف: وأما الإذن، adapun terkait tentang izin kauniyah, izin diniyah. Ya, kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala: wa ammal idnu faqala fil kauni lamma dhakara sihra wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah. Dan mereka, para tukang sihir itu, tidak mampu memberikan mudarat sedikit pun dengan sihirnya kepada siapapun, kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Ya, Perhatikan penjelasan Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan di footnote nomor 2 halaman 464. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu para tukang sihir bidori nabi, dapat memberikan ya, dapat memberikan mudarat dengan sihirnya ya, dengan sihir ya, apakah dengan membunuh, dengan memberikan rasa sakit ya, nasallahu alafiyah, maka mereka dengan amal-amal setannya tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun ya, mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila Allah izinkan, berarti itu Allah, itu adalah takdir kauni. Misalkan tukang sihir memberikan teluh santet kepada si fulan dan si fulan benar terkena santet, berarti itu takdir kauni. Ya. Barakallahu fikum. Dan tidak mungkin para tukang sihir itu ya dapat memberikan mudarat, memberikan ya menguasai kepada seorang pun, memberikan mudarat dengan sihirnya ya, kecuali dengan takdir dari Allah SWT. Ini perlu diperhatikan. Jadi para tukang sihir itu kalaupun berhasil menyantet, itu ada izin kauni. Izin kauni, bukan dia bisa, bukan, memang takdirnya si fulan terkena santet dia. Si fulan terkena qada, apa namanya? Si fulan memang Allah takdirkan. Bukan mana si fulan itu kena santet dia, tukang sihirnya hebat jago, tidak demikian. Itu bukan akidah kita. Ya. Bukan akidah kita demikian. Nah, kemudian kata Syekh, maka wajib bagi seorang muslim bertawakal kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari para tukang sihir dan yang lainnya. Ya, syahidnya di sini illa biidznillah, perhatikan. Ya. Perhatikan di ayat ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka para tukang sihir itu tidak dapat memberikan mudarat kepada seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini izin apa namanya? Izin kauni. Ya. Taib. Nah, jika Allah tidak izinkan, maka sihirnya tersebut tidak akan dapat memberikan mudarat. Ya. Taib. Taib. Nah, kenapa apa namanya? Jika tidak Allah izinkan, maka sihir ya, Allah tidak izinkan dapat memberikan mudarat secara syar'i. Karena secara syar'i Allah mengingkari sihir dan Allah mengkafirkan orang yang melakukan sihir, kata Syekh. Ya, namun ini ternyata ada izin kauni. Ya, seperti terjadi kekafiran. Kenapa terjadi kekafiran, kemaksiatan? Secara syar'i, secara diniyah Allah mengharamkannya. Namun secara kauni Allah mentakdirkannya. Paham sini enggak? Ya, ini mudah sebenarnya. Ya. Taib. Maka ini terjadi sihir tersebut dengan izin kauni qadari, bukan izin syar'i. Kalau syar'i Allah tentu tidak izinkan. Allah larang kesihir, Allah larang sihir. Allah jadikan sihir di antara 7 hal yang membinasakan. Allah kafirkan orang yang belajar dan mempelajari sihir. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, jika Allah takdirkan bahwasanya sihir itu memberikan mudarat, maka terjadilah mudarat tersebut kepada orang yang disihir. Ya. Taibar kalau fikum. Bisa dipahami sini? Nah, jadi bukan karena tukang sihirnya yang hebat demikian, bukan. Nah, ini kalau udah paham di sini udah enak, ya. Kemudian kata Syekh, "Au bi masyiatihi wa qudratihi." Itu sesuai dengan kehendak, ya. Dengan kehendak Allah dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terjadilah sihir tersebut. Wa illa fasihru lam yubihhum Allahu. Ya. Ya. Karena sihir itu tidak Allah izinkan. Nah, ini secara syar'i tidak Allah izinkan. Secara qadari memang betul terjadi. Tabarakallahu fikum, ya. Nah, jadi apabila Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Maka mereka tidak akan sanggup memberikan mudarat kepada siapapun. Ya, jika Allah tidak takdirkan demikian, maka mereka tidak para tukang sihir itu ya tidak dapat memberikan mudarat kepada siapapun. Taib. Nah, sang hamba yang terkena sihir itu dengan izin Allah. Kenapa dia kena sihir? Allah mengujinya. Ya, sekaligus balasan atas dosa-dosanya. Perhatikan tuh, lihat kata Syekh. yabtali biha al-ibad au jazaan ala sayiatihim. Tuh lihat. Ini Allah menguji dia atau ini karena balasan atas keburukan dia. Makanya dia kena sihir. Maka orang yang terkena sihir itu bukan berarti mendapatkan full keburukan, tidak ada kebaikan sedikit pun, tidak. Ya, kalau dia sembari mengobati dia bersabar, ya, dengan mengobati dengan cara yang syar'i, meruqyah dan yang lainnya, maka itu kebaikan buat dia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian. Maka dengan dia kena sihir, itu kebaikan buat dia. Dosa-dosa dia diampuni. Ya. Bagaimana dia menyikapinya? Dengan sabar, ini yang wajib bagi dia. Ya. Dengan ridho, kebaikan buat dia. Dengan syukur, ini super kebaikan buat dia. Syukur gimana? Yaitu syukur dengan adanya musibah yang menimpa dia, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah naikkan derajatnya. Allah jadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, secara syar'i Allah tidak mengizinkan membolehkan sihir tersebut. Ya, lihat keterangan dari Syekh, "Wasihir lam yubihullahu." Sihir tidak Allah izinkan. "Liannahu kufrun," karena sihir ini kekufuran. Allah tidak meridhoi kekufuran, dan sihir ada termasuk di antara amal setan. Dan dia hanya memberikan mudarat kepada manusia, maka Allah tidak memperkenankannya. Wa qala fil idni ad-dini. Nah, sekarang Allah berfirman terkait tentang izin diniyah. Izin diniyah. Perhatikan, ini syar'i berarti. Allah Ta'ala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihi Allah." Ya, apa mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama? Ya, bagi mereka yang tidak diizinkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan syahidnya malam ya'dam bihillah. Lihat keterangan Syaikh Al-Fauzan, yaitu yang Allah tidak syariatkan. Ya, maka izin inilah izinnya, yaitu izin ketika Allah izinkan itu menjadi syar'i. Ya, sebagaimana kalau terjadi itu izin qadari. Ya. Dan ayat ini tentang orang-orang yang mengharamkan atau menghalalkan tanpa dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Mereka membuat syariat untuk manusia dengan sebuah syariat yang Allah tidak mensyariatkannya, tidak mengizinkannya. Dan mereka berdusta, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," "Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan," ya, "syahida," ya, "syahidan wa basyir wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznih wa da'iyan ila Allah bi idznih." Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Lihat, perhatikan, "inna arsalna," ya, ini adalah persaksian dari Allah kepada Rasulnya bahwa Allah mengutus nabi dengan risalah. Ya, ini syahadah, persaksian dari Allah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. "Inna arsalnaka syahida," sebagai syahid, sebagai saksi. Saksi untuk siapa? Atas umat ini. Di mana Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na ka min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida," terhadap umat ini. Ya. Maka ya, umat ini, semua umat ini pada hari kiamat, ya, nabinya akan bersaksi atasnya. Ya. Tapi bahwasanya nabinya telah menyampaikan. Nabi ini sebagai pemberi kabar gembira untuk kaum mukminin dengan surga. Nadhiron, ya, pemberi peringatan untuk orang-orang kafirin dengan membawa berita neraka. Wada'iyan ilallah, ya, sebagai dai yang menyeru pada Allah, mengajak orang-orang kafir kepada Islam, mengajak para pelaku maksiat untuk bertobat dengan izin Allah. Perhatikan, dengan syariat Allah, ini syahidnya di sini. Maka Rasul datang dengan izin dari Allah, maksudnya dengan syariat yang Allah turunkan atau yang Allah bawa. Ini adalah dalil dari tentang izin syar'i. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya. Ya, biidznillah. Perhatikan syahidnya biidznillah. dan tidak kami mengutus seorang rasul, ini keumuman rasul dari awal sampai akhir. Ya, kecuali untuk ditaati. Ya, karena mentaati rasul berarti mentaati Allah. Ya. Bi idznillah ditaati dengan izin Allah, maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, di ta'liq wal bayan ay bi syar'ihi subhanah. Itu dengan syariat Allah. Wa hadza mahallu syahid. Ini poinnya di sini. Ya, syahidnya poinnya di sini. Ya, padalla ala annal idna yakunu syar'iyan kama annahu yakunu qadariyan. Maka izin ini syar'i sebagaimana dia juga qadari. Kalau qadari yang tadi yang tidak Allah syariatkan, maka itu qadari. Ya. Namun kalau ternyata itu syar'i, berarti ini yang Allah izinkan, Allah syariatkan, dan itu juga yang Allah takdirkan. Paham enggak sini? Ya. Kayak tadi tukang sihir melakukan amal sihirnya, ya, itu kauni. Izin apa namanya? Izin kauni, izin qadari. Ketika tukang sihir tersebut memberikan mudarat kepada korbannya, itu dengan izin kauni. Dengan izin syar'i Allah izinkan enggak? Tidak. Allah melarang sihir. Ya. Makanya Allah firmankan tadi apa? Ya, di ayat tadi, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah." Para tukang sihir itu enggak bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, sedangkan rasul ditaati itu dengan izin Allah, izin syar'i dan izin kauni. Nah, kalau tadi tukang sihir memberikan mudarat kepada korbannya, teluh santet, itu dengan izin apa? Izin syar'i apa izin kauni? Kauni fakat. Nah, kauni saja. Paham sini ya? Ini kan cabang dari pemahaman antum kalau memahami ya, Allah punya dua iradah. Lillahi iradatan. Allah punya dua iradah, iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Antum paham ini pintu bagus untuk memasuki gerbang pemahaman takdir, bahkan sampai pemahaman yang demikian ini yang kita bahas, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Taib, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ma khata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha bi'idznillah." Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja yang kamu tebang di antara pohon-pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan ia tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah." Ya. Baik, ini lihat. Ini terjadi di peperangan Bani Nadir dari kalangan Yahudi karena Rasulullah SAW memerangi mereka. Ya. Baik, bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mengepung mereka. Ya, dan para sahabat bersama Rasulullah menebangi sebagian pohon-pohon mereka. Ya, sebagai hukuman untuk mereka. Allah berfirman, "Ma qata'tum min linatin." Dan pohon apa saja yang kamu tebang, ya, dari di antara pohon kurma milik orang-orang kafir. "Aw taraktumuha," atau kalian biarkan ia tumbuh. Itu terjadi semua dengan izin Allah. Syahidnya di sini. Ya, syahidnya di sini. Nah, taib. "Aw taraktumuha ala usuliha fabi idznillah abi syar'ihi," dengan syariat Allah. Karena Allah mengizinkan para sahabat dan Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut. Ya. Ini syariat ini sebagai hukuman bagi kalangan Yahudi. Nah, ini berarti izin syar'i dan izin kauni, dua sekaligus. Ya. "Wa amal qada," adapun dari qada berikutnya. Ya. Sudah dipahami sini ya. Ini mudah kok. Awal-awalnya jeng puyeng. "Amal qada," Allah Ta'ala berfirman, "faqadahunna bi sab'a samawatin fi yawmain." Ya, berkaitan dengan qada Allah berfirman, lalu diciptakanlah tujuh langit. Ya. Tujuh langit dalam dua hari, dalam dua masa. Ya, dalam dua hari atau dua masa. Ya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Al-qada yanqasimu ila qismain." Qada terbagi menjadi dua. Ya, qada Syekh bin Baz mengatakan sama ya. Qada dengan takdir itu sama. Walau ada ulama yang ya mentafrik, membedakan. Nah, kalau kata Syekh bin Baz sama, qada dan qadar. Nah, qada terbagi menjadi dua, qada qauni dan qada qadari. Ya. Afwan. Qada qauni qadari dan qada syar'i dini. Nah. Syar'i dini itu pasangannya. Qadari qauni itu pasangannya. Qada qauni qadari misalnya fi Al-Qur'an, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Ini qada qadari. Ya. Lalu diciptakanlah, Allah telah menetapkan diciptakan tujuh langit dalam dua hari. Taib. Hada qada qauni. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idha qada amran fa innama lahu fa innama yakulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah bagi Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Ya. Wa idza qada ay Allah amran ay qaddarahu wa sya'ahu. Apabila Allah menghendaki sebuah perkara, Allah telah mentakdirkan dan menghendakinya. Ya, maka Allah cukup katakan jadilah dia, jadilah, maka jadilah dia. Fil hal la yata'akhkhar. Pada saat itu juga dajinya. Bukan nanti belakangan. Idza qada amran ay qada al-kauni. Ini qada al-kauni. Ya, fa innama yaqulu la lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman tentang qada dini syar'i. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa biwalidayni ihsana dan seterusnya itu ya. Ya, lihat perhatikan. Ya, mengenai hal ini. Ya, kemudian ai amara wa laysa al-murad bihi qaddara dzalik. Ya. Yaitu maksudnya apa? Allah memerintahkan demikian, bukan mentakdirkan. Ya. Bukan mentakdirkan. Fa inna ma qad ubida ghairuh. Karena ada selain Allah yang disembah. Ya, itu terjadi kama akhbara fi ghairi maudin, sebagaimana yang Allah kabarkan di sejumlah ayat. Ka qaulihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Kan demikian. Ya, Allah tetapkan adanya orang yang menyembah selain Allah. Ya. Taib. Nah, perhatikan demikian. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, ini qada dini syar'i. Ai amara wa wassa, yaitu Allah perintahkan, Allah wasiatkan. Bukan maknanya hakama wa qaddara. Bukan maknanya Allah takdirkan, Allah putuskan sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu dalal, kata Syekh. Wa innama maknanya la amara wa wassa alla ta'budu illa iyyah ai syara'a lakum hadza. Ya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, itu Allah telah mensyariatkan kalian untuk ini. Taib. Ya. Kemudian ya, itu maknanya adalah amara, bukan maknanya Allah takdirkan, karena ada selain Allah yang diibadahi dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Nah, ketika terjadi persembahan yang dilakukan orang-orang kafir untuk selain Allah, itu Allah takdirkan, tapi tidak Allah syariatkan, tidak Allah perintahkan. Ya. Lihat, perhatikan, lihat di footnote. Qada syar'i itu tidak mesti terjadi. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 3. Yang namanya qada syar'i itu enggak mesti terjadi. Terkadang terjadi wa qad la yaqa', terkadang juga tidak terjadi. Wa amal qada qauni, adapun qada qauni, maka dia pasti terjadi. Ya. Dia pasti terjadi. Ya. Seandainya makna ayat wa qada rabbuka ay qaddara, ya. Berarti qaddar ay qaddara alla ta'budu illa iyyah maka faro ahadud. Seandainya mana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, seandainya mananya wa qaddara, ya, berarti maka faro ahadun, tidak ada seorang pun yang kafir, karena semuanya telah Allah takdirkan. Ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, tabarakallahu fikum, tidak ada seorang pun yang terlepas dari qada kauni ini. Ya, namun ya, manusia kan terbagi menjadi mukmin, kafir, musyrik, muwahhid. Nah, ini maka inilah dalil akan makna ayat wa qada rabbuka, ini qada syar'i. Ya, alladhi yastajibu lahu man yastajibu wa yukhalifuhu man yukhalifu. Nah, itu maksudnya. Tayyib, barakallahu fikum. Fa katsirun minan nas asyraku billah ma anna Allah qada alla ta'budu illa iyyah. Banyak orang yang berbuat syirik pada Allah. Padahal Allah telah mengqada. Mengqada di sini maksudnya apa? Amaro, memerintahkan, wasso, mewasiatkan. Ya, janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya qada syar'i. Ini sama kayak tadi qada syar'i, bukan qada kauni. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Udah mulai ngerti sini? Nah, ini yang tadi saya sebut qada dan qadar itu maknanya satu, itu bukan di bab ini. Di bab misalkan beriman pada qada dan qadar. Nah, itu baru maknanya qada ialah qadar. Kalau kata Syekh bin Baz. Nah, itu mengatakan antu mina billahi antu mina bil qadari wal qada. Itu maknanya sama. Walaupun ada ulama yang membedakan. Nah, tapi kalau di ayat ini wa qada rabbuka itu maknanya amara, bukan qaddara. Paham enggak sini? Ini namanya kalau ini kehendak Allah, kehendak iradah syar'iyah. Paham enggak sini? Nah, yang terjadi ternyata itu berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Ya, yang terjadi ternyata ada orang yang beribadah hanya pada Allah, tidak syirik. Itu sebagaimana muwahhid. Nah, itu sesuai dengan qada syar'iyah atau dengan iradah kauniyah dan syar'iyah. Syar'iyah itu jelas Allah perintahkan. Kalau yang enggak mau, itu berarti tidak sesuai dengan ya iradah kauniyah. Karena yang namanya ya syar'i belum tentu terjadi, tapi kalau kauni pasti terjadi. Ini mudah ya, antum udah belajar banyak kok. Insyaallah gampang. Dimudahkan insyaallah. Ya. Mana lagi tadi? Wa qaulul Khalil. Wa qaulil Khalil dan ucapan Al-Khalil Ibrahim kepada kaumnya. Qala afaraitum ma kuntum ta'budun antum wa abaukum al-aqdamun fa innahum udulul li illa rabbal alamin. Ini tentang kesyirikan terjadi di muka bumi. Ya. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka yang kamu sembah itulah musuhku. Lain ya, musuhku. Aduli illa rabbal alamin. Lain halnya dengan Rabbul Alamin. Ini tentang kesyirikan terjadi di muka bumi. Berarti ini ya, ayat yang tadi wa qadara rabbuka alla ta'budu mana amara. Karena kalau di mana qadara ya enggak ada kesyirikan. Paham sini? Baik. Mau ke jendela saya bentar lagi ya. Mau ke sijin. Mana lagi tadi? Insyaallah. Mana lagi? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'a qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ini ayat-ayat ini yang menerangkan tentang syahid bahwasanya terjadi kesyirikan. Ya, jadi kalau wa qad rabbuka ala ta'budu itu qad mana qadar, tentu tidak ada terjadi kesyirikan. Ya, paham enggak sini? Makanya wa qad rabbuka ala ta'budu maknanya adalah amara wa wasa. Ini perlu diperhatikan. Ini qada syar'i bukan qada kauni. Ya. Oh, ternyata si siapa? Nugraha beribadah dapat perintah Allah. Ya. La ta'budu illa iyyah. Nugraha beribadahnya pada Allah. Nah, berarti khusus Nugraha dan yang semisalnya dari kalangan muwahhidin itu qada apa namanya? Qadanya qada syar'i dan juga qada kauni. Nah, orang kafir diseru bertauhid enggak mau. Ya, seruan tersebut qada syar'i. Ketika mereka tidak mau, ternyata seruan tersebut berarti qada syar'i saja, bukan qada kauni. Kan enggak orang kafir enggak beribadah pada Allah. Nah, udah mengerti sini? Ya. Kalau belum pernah belajar ngejelimet ya. Nah, alhamdulillah udah ngerti dikit. Allah Ta'ala berfirman qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma'bud wala ana abidu ma'abattum. Ya, dan seterusnya ini yang menerangkan syahid terjadi kesyirikan. Ya. Saya nggak perlu bacain ta'liq wal bayan ya, karena ini kan cuma jadi syahid bahwasanya kesyirikan itu memang ada gitu. Kesyirikan itu ada. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, hadhihi kalimatun taqtadi bara'atahu min dinihim wa la taqtadi ridahu bidzalika. Ya. Ayat-ayat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim berlepas diri dari agama orang-orang kafir, tapi bukan berarti Nabi Ibrahim ridho terhadap kekafiran tersebut. Ya, ini Nabi Ibrahim siapa? Apa ini domirnya kembali ke mana? Nabi Ibrahim atau Allah? Ya. Oh ya, itu ya. Tadi baro'atuhu, hunya itu kembali ke mana tuh? Nah, Nabi Ibrahim tadi ya, atau Nabi Muhammad, ini kembali ke Allah sepertinya ya. Allah yang berfirman itu kan. Ya, maka ayat-ayat ini menunjukkan berlepas dirinya Allah dari agama mereka, bukan menunjukkan Allah, keridhaan Allah atas agama mereka. Ini penting ini. Ya. Laisa ma'na lakum dinukum waliyadin annahu kullun ala haqqin wa ana ya wa ana wa antum kama yaquluhu ba'dul kuttab al-yauma. Kata Syekh Shalih Fauzan, mana ayat lakum dinukum waliyadin, banyak orang ini ayat toleransi, bodoh mereka itu. Itu ayat barok. Ayat barok. Ya, itu Nabi mengucapkan ke orang-orang kafir. Orang kafir beribadah kepada Allah. Haji, umroh, doa, segala macam. Namun Allah katakan, ya, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah kepada yang aku sembah. Kenapa tidak beribadah? Peribadatan mereka batal. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Nah, ayat ini, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, bukanlah maknanya semuanya saya dan kalian wahai orang kafir berada di atas kebenaran sebagaimana yang dilakukan diucapkan oleh sebagian penulis saat ini, kata Syekh. Wa ana kullun nas ya'buduna Allah hada ala tariqatil yahud wa hada ala tariqatin nasara wa hada ala tariqati kada wa kullun nas ya'buduna Allah kama yaqulun hada min jinsi qaulil malahidah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Semua orang kan juga beribadah pada Allah. Yang itu pakai cara Yahudi, Nasrani, kita pakai cara Islam. Ini jenis kaum mulhid, kata Syekh, yang mengucapkan ini. Ya, yang mengatakan wala syaa'allahu ma abadana min dunihi min syai, nahnu wala abauna. Ini ucapan orang musyrik. Nenek moyangnya kaum Jabriyah. Seandainya Allah kehendaki, maka tentu kita tidak akan beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Tidak kami, tidak pula nenek moyang kami. Bal yujadu farqun baina dinil muslimin wa dinil kafirin. Bahkan didapati perbedaan antara agama muslimin dan agama kafirin. Falaisa qawluhu lakum dinukum waliyadin annani radin an dinikum mukirun lakum alaih. Bukan maknanya itu, lakum dinukum waliyadin, aku ridho terhadap agama kalian, aku mengakui agama kalian. Bal ma'na surati hadihi wa hadhil ayati khususan al-bara'atu min dinil musyrikin. Bahkan mana ayat ini terlebih khusus itu adalah berlepas diri dari agama musyrikin. Hadza ma'nahu ya. Wa ma tabarra'a minhu illa annahu batilun wa kufrun. Nabi tidaklah berlepas diri kecuali agama musyrikin batil dan kekufuran. Wala taqtadi ridahu bidinihim, bukan menunjukkan keridhaan Nabi kepada agama mereka. Wa anna kullana na'budallaha yaqulun. Ya. Wa in ta'addadat turuq fakulluhum ya'buduna Allah naqul la Allahu la ya'budu la yu'badu illa bima syara'a. Ya, dan kita kan semuanya beribadah pada Allah. Ya, mereka mengatakan walaupun banyak metodenya semua beribadah pada Allah, kita katakan tidak, Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat Allah. Ya, la ya'buduhu annasu bi ahwaihim wa raghabatihim. Ya, Allah tidak diibadahi oleh orang-orang dengan hawa nafsu kehendak mereka. Wa inna ma yu'badullahu bima syara'a 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaisa hunaka tariqun illa tariqur rasul. Ya, walaisa hunaka tariqun illa tariqur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau diibadahi hanya lewat syariatnya dengan yang disampaikan melalui lisan rasulnya, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan Rasul alaihi salatu wasallam. Cukup sampai sini dulu.